الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ayuhal ikhwat fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhul muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah, dan kita masih menjelaskan tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Beliau berkata hafizahullah ta'ala dalam menyebutkan hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat pada poin yang ketiga, يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة. Dimakruhkan, dibenci seseorang melakukan al-iltifat, menoleh, al-yasir, menoleh yang ringan. Yang dimaksud dengan menoleh yang sifatnya ringan yaitu menoleh dengan kepalanya. Menoleh dengan kepalanya. Fis salati, di dalam salat, bila hajatin, tanpa ada kebutuhan. Jadi yang dimaksud dengan menoleh di sini bukan sekedar mata, tapi juga ada gerakan. Ada gerakan. Tanpa ada kebutuhan, maka yang seperti ini makruh, dibenci. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina su'ila 'anil iltifati fi shalah. Tatkala beliau ditanya tentang hukum menoleh di dalam salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitanu min salatil 'abdi. Itu adalah culikan di mana syaitan menculik salat seorang hamba. Yani syaitan yang berusaha untuk memalingkan hamba tersebut dari salatnya, dari kekhusyuannya, dari iqbal ala rabbih, dari dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala dia menoleh, maka itu menunjukkan bahwa syaitan berhasil menculik sebahagian dari salat seorang hamba. Wal-ikhtilasu as-sariqatu wan-nahbu. Yang dimaksud al-ikhtilas adalah menculik, ya, merampas dari salat seorang hamba. Disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini apabila seorang melakukannya tanpa ada kebutuhan, tanpa ada keperluan. Amma idza kana al-iltifatu li hajatin fala ba'sa bihi. Adapun jika menoleh tersebut karena ada kebutuhan, maka tidak mengapa. Ini diperbolehkan jika ada kebutuhan. Kaman ihtaja ila an yadfula an yasarihi fi sholati thalathan. Seperti seseorang yang membutuhkan untuk yadful at-tafal, yani ludah kecil. Ludah kecil. Sementara dia sedang sholat, dia terganggu di dalam sholatnya. Maka dia boleh menoleh ke arah kiri di dalam sholatnya, lalu dia meludah-ludah kecil 3 kali. Idza asabahu al-waswas, apabila dia ditimpa waswas, gangguan dari syaitan. Fahadha al-iltifatu lihajah. Maka menoleh seperti ini karena ada kebutuhan. Amara bihi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Yang menunjukkan bahwa hal ini justru disyariatkan. Ya. Dengan syarat bahwa seorang tidak ada seorang pun di sampingnya yang dapat memudaratkan orang lain. Demikian pula apabila tidak mengotori masjid. Naam, sebagaimana kita ketahui di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka mengerjakan salat di masjid yang lantainya adalah tanah. Nah, namun apabila seorang muda kecil, yakni tidak memudaratkan sama sekali, sambil dia beristi'adah, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian tidak mengapa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Al-Ala, bahwa suatu ketika Uthman ibn Abi Al-As datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alaihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan menggangguku dan berusaha menghalangi antara aku dengan salatku dan bacaanku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka syaitan yuqala lahu khinzab." Itu adalah syaitan yang disebut syaitan khinzab. Itu adalah syaitan khinzab. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ahsastahu fata'awwad billahi minhu." Apabila engkau merasakan ada gangguan dari syaitan, maka engkau berta'awud kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wadful an yasarika thalathan. Lalu engkau meludah kecil di sebelah kirimu 3 kali. Ketika seorang meludah, tentu dia menoleh. Maka ini dilakukan karena ada hajah. Kata Uthman bin Abi al-As, fa'altu fa'adhaballahu anni. Maka aku pun melakukan apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menghilangkan dariku gangguan tersebut. Ya, jadi ini bukan saja dibolehkan, bahkan merupakan hal yang dianjurkan. Karena di sini menoleh karena ada kebutuhan. Wa kaman khafat ala sabiyha adh-dhaya'. Dan demikian pula orang yang seorang wanita, seorang ibu yang mengkhawatirkan anaknya hilang. Fasarat taltafitu fi shalah. Maka dia pun menoleh di dalam salat, mulahidatan lahu. Dengan memperhatikan kemana anaknya tersebut pergi. Nah, dia sambil sholat, lalu misalnya anaknya di samping, kalau hanya dengan mata, ya, tentu mungkin dia kesulitan, maka dia menoleh. Dia, kemana ini anak? Ya, karena khawatir, jangan sampai anaknya itu misalnya, mungkin di situ ada pintu, di depannya jalan raya yang membahayakan dia. Maka iltifat yang seperti ini, ya, tidak mengapa. Namun hendaknya seorang harus memahami bahwa iltifat itu dilakukan karena hajah, kebutuhan. Dalam artian ketika seorang sudah tidak merasa butuh, kembali dalam posisi semula, menghadap ke sujud, ke tempat sujud. Namun ketika dia memerlukan hal tersebut, maka dia melakukannya. Seperti halnya seorang wanita yang mengkhawatirkan anaknya, mungkin dia dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dapat memudaratkan, maka dia perhatikan. Tapi kalau dia melihat anaknya tidak mengapa, dia tenang di situ, maka dia tetap pada posisinya menghadap ke tempat sujud. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa sallaina wara'ahu wa huwa qa'idun. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, lalu kami salat di belakang beliau dan beliau sedang duduk. Salat dalam keadaan duduk, wa Abu Bakar yusmi'un nas takbirahu, sementara Abu Bakar As-Siddiq memperdengarkan takbirnya. Jadi Nabi takbir karena beliau sakit, suaranya pelan. Lalu Abu Bakar yang menyampaikan ke belakang. Faltafata ilaina. Lalu suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menoleh kepada kami. Beliau sedang salat. Fara'ana qiyaman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami dalam keadaan berdiri. Jadi beliau sholatnya duduk. Ketika beliau sholat, beliau seperti merasakan sesuatu, maka beliau menoleh melihat. Ini berdiri sholatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh, maka Nabi alaihi salatu wassalam asyara ilaina faqa'adna. Yani Nabi memerintahkan para sahabat untuk duduk. Maka kami pun duduk. Fasallaina bi salatihi qu'udan. Maka kami pun salat, mengerjakan salat seperti salat dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk. Fa idza shalla jalisan fa shallu julusan ijma'i. Apabila imam itu salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk seluruhnya mengikuti al-imam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Sahal bin al-Hanbaliyah, beliau mengatakan thuwiba bis salah, yakni salat subhi, ketika itu dikumandangkan azan subuh dengan mengucapkan as-salatu khairu minan naum, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam salat wa huwa yaltafitu ila syi'r, dan dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menoleh ke arah asy-syi'r, ya. Beliau memperhatikan sesuatu. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang penjaga untuk berjaga di daerah tersebut, daerah syi'r itu, di malam hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sambil memperhatikan penjaga tersebut yang sedang berjaga-jaga di malam hari itu. Maka ini semua dalil menunjukkan bahwa apabila ada kebutuhan sementara dia mengerjakan sholat, maka tidak mengapa dia menoleh. Tidak mengapa dia menoleh. Namun hendaknya diketahui bahwa menoleh yang sifatnya yasir. Ya, sifatnya yasir. Kata beliau, hadza kulluhu fil iltifati al-yasir. Ini semua yang dimaksud adalah menoleh yang ringan, yakni dengan kepala. Dengan kepala. Amma idzal tafata asy-syakhsu bi kulliyatihi. Adapun jika seorang menoleh seluruhnya dengan badannya semua menoleh, atau dengan dadanya menoleh, aw istadbaral qiblah, atau dia membelakangi kiblat, ya, seperti ketika badan yang dia tolehkan seluruhnya, berarti dia membelakangi kiblat, mau menghadap kepada selain kiblat. Fa innahu tabtul salatuh, maka batal salatnya. Idza kana dzalika bighairi udhrin min shiddati khaufin wa nahwih. Apabila demikian itu tanpa udzur dari seperti khauf, peperangan ataupun perang, tidak masalah. Ya, dan yang semisalnya yang membolehkan atau diberikan rukhsah seorang itu salat tanpa menghadap kiblat, maka dibolehkan. Tapi kalau tidak ada rukhsah, seorang menoleh lalu dia menoleh bukan hanya dengan kepala tapi juga dengan badannya, dengan dadanya, maka ini membatalkan sholat. Ini membatalkan sholat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan jenis menoleh yang ketiga. Jadi menoleh yang pertama, menoleh dengan badan, ini membatalkan sholat tanpa ada kebutuhan. Yang kedua, menoleh dengan kepala. Menoleh dengan kepala, apabila hajah ada kebutuhan maka diperbolehkan. Yang ketiga, iltifat qalbi. Ya, menoleh dengan hatinya, dengan hatinya. Ketika seorang lalai, lalu kemudian dia tidak khusyuk di dalam solatnya, adanya waswas, maka ini sesuatu yang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, hampir tidak seorang pun yang mampu menghindar darinya, yang menyebabkan seorang tidak khusyuk. Kadang-kadang seorang mengingat tanpa konsentrasi di dalam sholat, maka ini hampir setiap orang tidak mampu berlepas diri darinya. Kadang-kadang dia dihinggapi sesuatu yang menyebabkan dia tidak konsentrasi. Maka seorang berusaha untuk mengerjakan sholat dalam keadaan khusyuk dan menghindari hal-hal yang dapat melalaikan dia dari sholatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.